See, tak payah pada tuki ni mengapa gelisah selalu, mengapa daku kini mengapa berdebar selalu. Dulu diriku acuh padamu, dulu daku tak tertarik padamu, kini daku tidaklah kuasa. Selalu terbayang akan senyummu, suaramu, cakapmu, semua menawan hati. Mengapa daku kini mengapa gelisah selalu? Thank you. tiba di sini. Ya. Yeah.